Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingat lah jauh darimu. Kau tak pernah berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingat Jika